Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimana wa rahimakumullah, telah kita kaji bersama pada pertemuan yang terakhir, masih terkait dengan berbagai macam bentuk permusuhan orang-orang musyrik terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana pada bagian-bagian terakhir tatkala ditegakkan hujah kepada orang-orang musyrik, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk sedikit berpikir, ya, di mana mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta segala sesuatu, semua makhluk yang ada di semesta alam ini, dan pun juga kemudian mereka mengakui bahwasanya tuhan-tuhan mereka tidak mampu untuk menciptakan apapun juga, ya. Dengan hal ini kemudian mereka terdiam, tidak bisa berkata-kata lagi untuk cari-cari alasan, ya. Namun toh kemudian mereka ini namanya orang sudah tidak mau menerima al-haq, ya, tidak mau menerima kebenaran, ya, masih saja mengatakan berbagai macam perkataan yang lain, yaitu apa, ikhwan? Kami dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ya, beribadah dengan cara seperti ini. Inilah agama yang ada pada nenek moyang kami, maka kami mengikutinya, ya. Di mana mereka beranggapan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk, sehingga kami meneladaninya, apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak kami. Nah, barakallahu fikum, pun juga ucapan ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam bantahan, ya, bantahan secara isyarat ataupun juga permisalan-permisalan, dan bahkan pula dengan bantahan dengan jelas, ya, dan lugas bahwasanya mereka ini adalah orang-orang sesat, ya, dan seterusnya. Nah, ini dari satu sisi mereka demikian masih beralasan dengan alasan yang batil, yaitu dengan mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Di sisi yang lain, apa? Untuk tetap berusaha menghadang, ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Cara yang lain adalah dengan menakut-nakuti Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum muslimin. Para sahabat pada waktu itu, ya, menakut-nakuti Nabi dan kaum muslimin terhadap tuhan-tuhan mereka ini. Ya, mereka katakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin beradab jelek ya terhadap tuhan-tuhan mereka ya. Dan seterusnya, sehingga dengan ini kalian akan bakal celaka. Ya, diancam, ya, ditakut-takuti ya dengan tuhan-tuhan mereka. Ya. Mereka ini tuhan-tuhan ini akan marah, bakal marah pada kalian. Mereka ini bakal akan mencelakakan kalian dan seterusnya, ya. Nah. Barakallahu fikum. Maka kita lanjutkan yang berikutnya. Bantahan atas ucapan tersebut, ya. Di mana sudah Anda sampaikan pada pertemuan yang lalu. Demikianlah ucapan-ucapan orang yang tidak berilmu, ya, yang hingga saat ini masih banyak yang menyerupai perbuatan tersebut, ya, menakut-nakuti ahli tauhid dengan tuhan-tuhan mereka, ya, bakal celaka, bakal begini, bakal begitu dan yang lain-lainnya. Maka hal ini dibantah, ya. Wa radda ala dzalika bi tadzkiril musyrikin wa ilzamihim bima kanu yushahidunahu lailan wa nahara. Wa radda ala dzalika, kemudian Allah membantah mereka, ya, membantah orang-orang musyrik ini bi tadzkiril musyrikin, dengan mengingatkan orang-orang musyrik, ya, wa ilzamihim, dan mengharuskan mereka, ya, bima kanu yushahidunahu lailan wa nahara, dengan apa yang mereka saksikan di malam hari dan di siang hari. Diingatkan dengan apa? Wahiya anna hadhil alihata la tastati'u an tataharraka min amakinha. Ya, diingatkan lagi. Dan harus diikuti konsekuensinya, yaitu apa? Anna hadhil aliha, bahwasanya tuhan-tuhan ini, berhala-berhala ini, yang itu merupakan bentuk penggambaran dari siapa, ikhwan? Orang-orang soleh, wali-wali Allah, kata mereka, ya, baik itu penggambaran yang nyata sesuai persis dengan bentuk para wali dan orang-orang soleh tadi, atau sekedar penggambaran saja, ya. Nah, sudah kita bahas masalah ini, bagaimana bentuk patung-patung yang mereka buat itu, ya, masih ingat ya, sudah kita bahas. Nah, barakallahu fikum, la tastati', berhala-berhala itu, tuhan-tuhan itu tidak bisa antataharrak min amakiniha, bergerak, berpindah dari tempatnya, ya, bergerak, berpindah saja enggak bisa. Bagaimana mereka mau mencelakakan saya? Bagaimana mereka mau mencelakakan kaum muslimin? Wong dia sendiri enggak bisa bergerak. Bisa berbuat apa dia? Ya. Wa tatahaq wa tataqaddama au tataakhara syai'an. Demikian pula enggak bisa mereka ini tataqaddam, maju, ya, au tataakhar syai'an, atau juga sedikit mundur ke belakang, ya. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Bisa apa mereka? Ya. Au tadfa'a an nafsiha syarran. Ya. Ini ikhwan, ucapan yang seperti ini, bantahan seperti ini, ya. Barakallahu fikum, yang ini merupakan intisari daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita baca ayatnya. Pun juga ini tidak mudah bisa kita katakan, ya, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Coba mungkin antum di depan Mbah Dukun atau Pak Yai punya keris, kerisnya bisa berdiri. Bisa antum ngomong seperti ini? Apa keris ini? Padahal Pak Dukun ini sedang menunjukkan kesaktian daripada sang keris tadi, berdiri tanpa dipegang. Ya, pernah ada yang lihat? Ya, enggak pernah. Secara langsung Anda enggak pernah lihat, tapi kabarnya begitu, Kadang-kadang dikirimi video juga demikian. Keris berdiri, kadang dikatakan merokok juga. Ya subhanallah, walhasil berbagai macam penggambaran menakut-nakuti manusia. Coba ketika di depannya, apa mampu kita mengatakan demikian, bisa apa ini? Ya subhanallah. Dibutuhkan keimanan, dibutuhkan tauhid yang kuat. Demikian pula taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gak bisa bergerak, gak bisa maju, gak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa mencelakai saya? Ya. Misalnya barakallahu fikum. Tapi ini merupakan bentuk penerapan daripada tauhid. Ya. Mereka mengagungkannya betul-betul sakral. Betul-betul wah sudah agung, ya. Sementara kita melecehkannya, ya. Belum tentu bisa kita mengatakan demikian ini. Walhasil, enggak bisa dia bergerak maju atau ke belakang. Au tadfa'a an nafsiha syarran atau juga menyelamatkan dirinya dari kejelekan, ya. Enggak bisa patung-patung ini. Misalnya dipukul, dilempar sama batu bakal hancur. Enggak akan bisa dia untuk mengelak daripada kejelekan ini patung-patung tersebut, ya. Fa kaifa tastati'u an tadurra al-muslimina wa tuhlikahum? Fa kaifa tastati'? Maka bagaimana mungkin dia itu bisa an tadurra al-muslimin untuk mencelakai umat Islam wa tuhlikahum dan membinasakan mereka? Ya, mana mungkin bisa? Enggak bisa. Dia sendiri enggak bisa bergerak, ya. Nah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alahum arjulun yamshuna biha. Apakah mereka ini Tuhan-Tuhan itu, patung-patung itu, yang itu sekali lagi sebagai bentuk penjelmaan, penggambaran daripada orang-orang soleh. Apakah mereka ini punya kaki yang berjalan dengannya? Apakah punya kaki sebagaimana makhluk hidup? Amlahum aidin yabtishuna biha. Apakah mereka itu juga punya tangan yang bisa menggerakkan, bekerja, beraktivitas dengan tangannya itu tadi? Ya. Am lahum a'yunun yubsiruna biha? Ataukah mereka ini juga punya mata yang bisa melihat dengannya? Ya. Am lahum adhanun yasma'una biha? Apakah mereka ini punya telinga yang bisa mendengarkan dengannya? Qul ud'u syuraka'akum. Katakanlah, panggillah sekutu-sekutu kalian, serulah sekutu-sekutu kalian, panggil semua, kumpulkan semuanya. Summa kiduni, kemudian tipulah aku. Artinya kemudian seranglah aku, coba, ya. Falatunzirun. Jangan kalian tunda-tunda lagi. Cepat segera kalau kalian mampu, kalau kalian bisa. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini ketika mereka mengancam Rasul dan umat Islam, para sahabat secara khusus pada waktu itu, diancam dengan apa? Dengan rasa was-was, ditakut-takuti, ya. Nah, akan pembalasan, kemarahan dari Tuhan-Tuhan mereka. Maka seperti jawabannya, ya. Jawabannya seperti ini. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara tambahan, ya, tambahan bantahan dari yang seperti ini, ya. Faqala rahimahullahu taala wa daraba lahum bimithli hadhil munasabati ba'dal amsali sharihati. Ya. Dan Allah ya daraba, ingat ya daraba, membuat, ya, membuatkan permisalan untuk mereka. Ya, hadhil munasabah, ya. Pada munasabah yang seperti ini, terkait dengan hal yang seperti ini, ba'dal amsali shariha, sebagian permisalan-permisalan yang nyata, yang jelas, ya. Nah, baik, sampai betul-betul agar akal mereka ini tunduk kepada al-haq, ya. Sampai dibuatkan permisalan, ya. Terkadang memang dengan permisalan itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima ya oleh manusia daripada penjelasan penjabaran begini begitu ya. Nah. Baik. Mitslu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba masalun, telah dibuatkan suatu permisalan ya, fastami'u lahu, maka dengarkanlah permisalan tersebut, simak baik-baik permisalan tersebut ya. Innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya ya, orang-orang yang kalian itu berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian berdoa minta kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka itu lan yakhluqu dzubaban, patung-patung tuhan-tuhan tersebut semuanya tidak akan bisa menciptakan seekor lalat ya. Seekor lalat mereka enggak akan menciptakan sama sekali, abadan. Walamistama'u lahu, walaupun mereka semuanya para sekutu itu, tuhan-tuhan tersebut semuanya berkumpul untuk menciptakan seekor lalat ya, enggak akan bisa, enggak akan mampu. Walaupun semuanya berkumpul mengerahkan seluruh kekuatannya, enggak akan mampu, enggak akan bisa ya. Nah, tayyib, yang mereka agung-agungkan, yang mereka sembah, yang mereka pertuhankan, dan yang mereka takuti dan seterusnya ya, cobalah musuhan ya, orang-orang musyrik kepada umat Islam pada waktu itu yang berikutnya, setelah sekian tadi berbagai macam bentuk perdebatan, mendebat al-haq ya, semua sudah enggak terbantahkan lagi, kemudian melangkah lagi pada tahapan yang berikutnya dengan apa? Bidokti, dengan tekanan, intimidasi ya, sudah mulai masuk sekarang ini pada apa? Pada gangguan pada fisik-fisik umat Islam ya, tahapan yang berikutnya ya. Mereka bersepakat ini semuanya, mengikrarkan diri mereka ini untuk menghadang dakwah Rasul SAW ini ya, dengan apa? Ikhan bidokti, dengan tekanan, dengan intimidasi, wal kuwah, demikian pula kekuatan ya, sudah main fisik sekarang, sudah mulai main fisik, wal anfi, demikian pula kekerasan ya. Taib, dengan tekanan, intimidasi, ancaman-ancaman fisik, teror, demikian pula kekuatan ya, dan cara-cara kekerasan. Nah, begitu ya. Nah. Faqama kullu kabirin, maka bangkitlah semua pembesarnya orang-orang musyrik ini ya, bangkitlah para pembesar orang-orang musyrik, wa ra'isin, demikian pula pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh mereka, bita'zibi man amana min qabilatihi ya, bangkit untuk apa? Dengan mengazab, dengan menyiksa ya, menyiksa orang yang beriman ya, menyiksa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, min qabilatihi, dari kabilahnya ya, dari kabilahnya, jadi enggak sampai meluas, cuma ini kabilah, maka ini apa namanya, ketua sukunya bangkit dia untuk menyiksa ya warganya, menyiksa warga kabilahnya, seperti itu masing-masing demikian ya. Nah, bukan kemudian apa namanya menyiksa kabilah lain enggak, tapi sebatas apa, sebatas kabilah saja, kalau sampai di antara kabilahnya ini ada yang beriman kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, begitu. Tayyib, tapi sudah mulai apa? Sudah mulai main fisik kepada orang-orang yang beriman. Nah. Wa dhahaba jam'un minhum ila Abi Thalibin, dan sekelompok dari mereka ini pergi ke Abu Thalib ya, menemui Abu Thalib ya. Naam. Apa tujuannya? Liyakuffa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid da'wati ilallah. Agar dia itu menghentikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dakwah kepada Allah. Naam. Ya, sekelompok dari mereka ini pergi menemui Abu Thalib, ya, agar Abu Thalib ini menghentikan dakwah keponakannya, ya, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya pun ini rencana ini atau cara ini pun juga tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Kenapa demikian? Karena pada Abu Thalib sebenarnya sudah mengakui kebenaran dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi tidak diikrarkan, ya. Nah, tidak diikrarkan. Sehingga dari sini ada bentuk-bentuk pembelaan dari pamannya Abu Thalib ini kepada keponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilindungi, dijaga, ya, jangan sampai ada orang mencelakainya. Karena yang jelas ini keponakannya, ibarat anaknya. Tambah lagi pun juga Abu Thalib sebenarnya mengakui kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara ini pun juga gagal, ya, tidak berhasil. Sehingga berlanjut kemudian orang-orang musyrik ini menyiksa umat Islam. Inilah tahapannya yang berikutnya. Bentuk perlawanan, ya, daripada orang-orang musyrik untuk menghadang dakwah at-tauhid. Naam. Belum azan, ya? Belum azan. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, ikhwan, ta'dzibul muslimin. Melangkah lagi pada tahapan yang berikutnya, menyiksa umat Islam. Ya. Naam. Yang pada awal-awalnya sudah kita lewati beberapa bulan yang lalu, mereka memprovokasi, menghasut manusia agar jangan sampai mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Sekarang ini sudah tingkatan apa? Main fisik, yaitu dengan menyiksa umat Islam. Fa'amma ta'zibuhum al-muslimin. Maka adapun siksaan mereka kepada umat Islam, ya, faqad atau fihi, maka mereka telah mengerjakannya, melakukannya bi anwa'in, dengan berbagai cara, ya. Nah, tidak segan-segan dan tidak enggak tanggung-tanggung lagi, ya. Dengan berbagai macam cara mereka melakukannya, tega, ya, berbuat. Tayib. Yang akan taksyairu lahal julud, yang mana kulit-kulit ini akan merinding, ya, mendengarkan saja, sekedar mendengarkan saja bagaimana bentuk penyiksaan mereka kepada umat Islam ini, kulit ini akan merinding, ya. Wa tatafattaru minhal qulub, demikian pula hati ini akan bergoncang, takut mendengarkannya, merinding, ketakutan, ya. Nah, ngeri mendengarkannya. Mungkin juga bahkan enggak terbayang, ya. Wal iazubillah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, ya, kana Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mamlukan li Umayyah ibn Khalaf al-Jamhi. Ya. Dia adalah mamluk, yakni budak, ya. Budaknya Umayyah bin Khalaf al-Jamhi. Kita lihat bagaimana, ikhwan. Pokoknya setiap pimpinan akan menyiksa anak buahnya. Ketua suku, suku kabilahnya akan menyiksa warganya. Dan demikian seterusnya. Seperti ini, Umayyah bin Khalaf yang ini merupakan tuan daripada Bilal bin Abi bin Rabah, ya. Fakana Umayyatu yaj'alu fi 'unuqihi habla. Umayyah itu meletakkan tali di lehernya Bilal bin Rabah, ya, mengikatkan tali di talinya Bilal ini di lehernya. Nah, taib. Lalu bagaimana? Wayadfa'uhu ila sibyan, dan kemudian diberikan ke anak kecil. Ya, nah, wal'iyadzubillah. Diikat kemudian tali diikat kemudian diberikan ke anak kecil. Yal'abu nabihi, anak kecil itu bermain-main dengan Bilal bin Rabah tadi, layaknya seekor seekor anjing, ya, atau kambing, waliyadzubillah, yang diseret tarik ke sana kemari. Rasulullah Ta'ala salam wal afiyah. Coba ini aja enggak terbayang bagaimana seperti keadaannya. Belum lagi yang berikutnya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Wa huwa yaqul ahad ahad, dan dia mengatakan ahad ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Menyembah yang satu saja yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Satu, yang kedua. Wa kana yakhruju bihi fi waqti adh-dhahirah. Demikian pula umat yaitu mengeluarkan Bilal ini di waktu siang hari yang amat sangat terik, amat sangat panas. Zuhira, ya, ini sekitar waktu zuhur. Bagaimana panasnya? Ya. Nah, apalagi di sana nanti akan kita lihat bagaimana di Arab sana. Nah, kita jadi sudah jam 10, jam 11 sudah terasa sekali panasnya, teriknya, ya, di hari-hari ini. Wal'iyadzubillah. Dikeluarkan di waktu yang amat sangat panas ini, fayatrahu ala zuhrihi fir ramdai. Ya, kemudian dilemparkan, ya, pada punggungnya ini diletakkan di atas ar-ramda. Ditelentangkan punggungnya ini di atas ar-ramda. Apa itu ramda? Wahya ar-ramlu, yaitu pasir, ya. Awil hajaru syadidul hararah, atau batu yang amat sangat panas, ya, wal'iyadzubillah. Diletakkan di sana, ditelentangkan di sana. Nah, wal'iyadzubillah. Pasir atau hajar atau batu yang amat sangat luar biasa panasnya di tengah hari, ya, wal'iyadzubillah. Jangankan sampai seperti itu, ya, kita berjalan saja enggak pakai sendal atau pakai sendal luar biasa sudah panasnya, ya. Mungkin masih pakai songkok seperti itu, ya, masih pakai baju, wal'iyadzubillah. Nah, amat sangat kejam, ya. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, summa ya'muru bis-sakhrah, ya, al-'azimati. Kemudian dia perintahkan, dia suruh untuk mendatangkan as-sakhrah al-'azimah. As-sakhrah itu batu yang besar. Batu yang besar, ya. Nam fatud'u 'ala sadrihi. Fatud'u 'ala sadrihi, lalu diletakkan di atas dadanya. Coba bayangkan bagaimana, ikhwan, terlentang di atas pasir atau batu yang amat sangat panas luar biasa. Kemudian enggak sampai di situ, diletakkan di atas dadanya, baik, ikhwan, batu yang amat sangat besar, sudah panas terhimpit lagi dengan batu yang amat sangat berat. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Diletakkan di atas dadanya, ya, wallahualam. Jangankan seperti itu, kita berdiri saja panas 10 menit sudah kepanasan, ya, di siang hari yang amat sangat panas, ya, wallahualam. Apalagi sampai seperti keadaannya. Summa yaqul, kemudian dia katakan, ya, Umayyah ini mengatakan, la tazalu hakala, terus tetap seperti ini. Jangan sampai ada yang mengambil batu itu. Tetap dia pertahankan seperti itu, kata Umayyah. Hatta tamut au takfur bi Muhammadin wa ta'budul lat wal uzza. Ya. Terus biarkan seperti ini sampai dia itu mati. Biarkan dia sampai mati atau dia akan kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Naam. Pilihannya itu, ya. Wa ta'budul Lat wal Uzza, dan mau menyembah, ya, patung atau Tuhan Lat dan Uzza, ya, itu aja pilihannya, ya, mati atau kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembah Lat dan Uzza tadi. Nah, fa yaqul ahadun ahadun, ya, subhanallah. Ini Bilal mengatakan ahad ahad, tetap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa marra bihi Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melewatinya, ya, melewati Bilal bin Rabah ini yauman di suatu hari, ya, wa huwa yu'adzab, dalam keadaan Bilal ini disiksa seperti itu, ya, wal'iyadzubillah, fashtarahu, lalu Abu Bakar membelinya, ya, membeli Bilal tadi. Budak demikian diperjualbelikan, dibeli oleh Abu Bakar, wa a'taqahu lillah, dan kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Bilal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini juga demikian ajar pahala yang amat sangat besar, ya. Nah. Subhanallah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada cobaan yang kita tidak mampu untuk melakukannya, ya. Nah, barakallahu fikum, banyak-banyak berdoa, ya, daripada cobaan yang kita tidak mampu untuk melakukannya. 6. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Semoga ini bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita ini. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.